salam lagi. Suara burung ku sambut hari berganti. Bob Marley masih bernyanyi. Yo, kita lapangkan dada. Don't worry. Oh yeah. Jalani hidup ini semudah mungkin. Tak perlu rasa saling, bikin saja happy. Mati